Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam sehingga kesehatan juga kita bisa hadir di acara daurah ilmiah bersama Ustaz Badrus Salam LC dari Bogor. Dan juga kita sangat senang bisa bersama kembali dalam acara daurah perdana ini setelah Lebaran. Dan tentunya semoga dalam daurah ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dan kita akan mengamalkan nantinya. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada tanggal 30 Oktober 2009 bertepatan hari Jumat atau 11 Zulqa'dah 1430 Hijriah, pada malam hari ini seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, insya Allah pada malam hari ini merupakan rangkaian perdana yaitu daurah ilmiah bersama Ustaz Badrus Salam yang bertepat di Radio Hang 106 FM, yaitu tepatnya di auditorium Radio Hang 106 FM. Dan mungkin bagi para pendengar atau sahabat Hang yang sedang dalam perjalanan, semoga berhati-hati dan insya Allah kita berat sampai di tempat tujuan. Dan bagi yang belum kesempatan untuk bisa hadir, semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa mendengarkan radio ini dan kita mendapatkan manfaatnya. Baiklah sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, juga kami mohon maaf untuk acara ini. Untuk pertanyaan, sementara kami fokuskan di auditorium. Dan insya Allah pada acara daurah ini akan dipimpin atau dimoderator oleh Al-Ustaz Abu Humairah yang akan menamani Ustaz Badrus Salam LC tentunya. Baiklah, pada topik pada malam hari ini yaitu mengenai terorisme dan jihad dalam pandangan Islam. Semoga kita mendapatkan apa yang kebaikan apa yang disampaikan Ustaz nanti tentunya. Untuk tidak membuang waktu, mari kita langsung pada Ustaz Abu Humairah untuk memimpin acara daurah pada malam hari ini. Pada Ustaz Abu Humairah, tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الأنعام عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Hadirin dan hadirat para pendengar Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah ucapan yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini. Karena dengan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu dengan niat yang satu, talabul haq, mencari kebenaran. Karena materi insyaallah pada malam hari ini akan mengupas sebuah hal yang sangat penting, yang telah menjadikan isu yang besar terutama di masyarakat kita Indonesia ini, yaitu tentang salah kaprahnya pemahaman tentang masalah jihad, sehingga banyak tuduhan-tuduhan miring terhadap kaum muslimin tentang salah paham inilah yang kemudian menjadikan kita ingin mengetahui sebenarnya jihad yang seperti apa yang disyariatkan dalam Islam ini. Insyaallah Al-Ustaz Badrus Salam Al-Saini akan mengupas pada malam hari ini sebuah judul yang sangat menarik, yaitu tentang terorisme dan jihad dalam pandangan Islam. Saya kira tidak bijak untuk memperpanjang waktu. Kita akan langsung kepada beliau untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan dapat bermanfaat dan meluruskan kesalahpahaman pemahaman masyarakat kita terhadap jihad yang diperintahkan Islam ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa al hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى mengutus para nabi dan rasul sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim di dalam rangka memberikan kemaslahatan yang agung kepada manusia. Semua perbuatan Allah didasarkan kepada kemaslahatan atau meninggalkan kemudharatan. Al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim di dalam rangka memberikan kemaslahatan yang agung kepada manusia. Semua perbuatan Allah didasarkan kepada kemaslahatan atau meninggalkan kemudaratan. Tidak ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan pensyariatan yang Allah turunkan kepada manusia yang sifatnya memporak-porandakan kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah-perintah dan larangan, sifatnya adalah manfaat dalam rangka melestarikan kehidupan manusia. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang mensifati dirinya sebagai jamilun yuhibbul jamal, indah dan mencintai keindahan, tidak mungkin Allah mensifati dengan sifat seperti ini jika ternyata agama ini menyarankan terorisme dan sikap-sikap kekerasan, pemboman dan yang lainnya. Demi Allah, Islam bukanlah agama yang mengajarkan terorisme. Demi Allah, Islam bukanlah agama yang mengajarkan sikap-sikap yang arogan. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada umatnya dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati dan kita lihat bagaimana indahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qad ajartu man ajarti ya ummahani. Sesungguhnya aku melindungi orang yang engkau lindungi, wahai ummahani. Apabila seorang wanita melindungi seorang laki-laki atau seorang kafir, maka itu perlindungannya diakui oleh Islam. Bagaimana apabila pemerintah Islam yang memberikan perlindungan kepadanya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sesungguhnya akhal Islam, sikap Islam terhadap orang-orang kafir tidaklah seperti yang dikira oleh orang-orang takfiriyin itu. Cobalah kita kembali kepada sejarah. Kembali kepada sejarah tentang masalah yang berhubungan dengan sikap kaum muslimin, ya, di dalam menghadapi orang-orang kafir. Seorang yaitu orientalis yang bernama Gustav Le Bon. Ketika ia bercerita tentang kaum muslimin, kata beliau, azani Allah wa iyyakum. Maka sesungguhnya akhal Islam, sikap Islam terhadap orang-orang kafir tidaklah seperti yang dikira oleh orang-orang takfiriyin itu. Cobalah kita kembali kepada sejarah. Kembali kepada sejarah tentang masalah yang berhubungan dengan sikap kaum muslimin, ya, di dalam menghadapi orang-orang kafir. Seorang yaitu orientalis yang bernama Gustav Le Bon. Ketika ia bercerita tentang kaum muslimin, kata beliau bahwasannya dahulu, ketika kaum muslimin menguasai Spanyol, maka mereka memberikan keamanan kepada orang-orang Nasrani yang ada di daerah itu, bahkan menetapkan kepemimpinan mereka dan tidak sama sekali merusak sekolah-sekolah dan tempat ibadah mereka. Berbeda kata Josta Plobon, ya dalam kitab beliau, ya dalam kitab dia yaitu yang berjudul Hadaratul Arab. Berbeda ketika orang-orang yaitu Salibis masuk dan menguasai Spanyol, maka 3 juta kaum muslimin disembelih oleh mereka. Coba bayangkan, subhanallah, ketika Spanyol dikuasai oleh Islam, orang-orang Nasrani dilindungi oleh orang-orang Islam. Kepemimpinan mereka ditetapkan. Sekolah-sekolah, tempat ibadah mereka dilindungi. Sebaliknya, ketika orang-orang Nasrani menguasai Spanyol, 3 juta kaum muslimin disembelih. Adakah agama, ya akhul Islam, a'azzani Allah, yang lebih besar toleransinya dan penghormatan mereka terhadap hak-hak manusia daripada Islam? Demi Allah, tidak ada agama yang demikian kecuali agama yang Allah turunkan ini, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, akhul Islam, a'azzani Allah wa iyakum, semua sikap-sikap yang keras terhadap manusia ataupun mengucurkan darah manusia dengan tanpa hak, itu adalah perkara yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendengar hadis-hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahaya orang-orang Khawarij? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah, kemudian datanglah seorang yang bernama Dzulyadain dan lalu berkata kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah engkau hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Mendengar itu Khalid bin Walid berkata, "Da'ni adrib unuqah ya Rasulullah." Biarkan aku memenggal leher orang ini, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, biarkan ia. Sesungguhnya sayakhruju min dhi'i hadzal rajul, akan keluar dari punggung orang ini qaumun, nanti suatu kaum, yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna taraqihim, yang mereka itu membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah, kata Rasulullah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka pekerjaannya apa? Sifatnya bagaimana? Membunuhi orang Islam dan membiarkan ahlul awthan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan keluarnya orang-orang Khawarij ini. Merekalah terorisme dalam Islam yang pertama kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan akibat daripada mereka mengkafirkan ya kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Lalu kemudian mereka membunuh kaum muslimin sebagaimana yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Maka membunuhi orang Islam dan membiarkan ahlul awthan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan keluarnya orang-orang Khawarij ini. Merekalah terorisme dalam Islam yang pertama kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan akibat daripada mereka mengkafirkan ya kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Lalu kemudian mereka membunuh kaum muslimin sebagaimana yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ya dengan pahala yang besar bagi mereka yang membunuh orang-orang Khawarij. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Faman qatalahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh mereka, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahalanya nanti pada hari kiamat. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka itu kilabun nar, anjingnya api neraka, kata Rasulullah. Disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh, kata Rasulullah. Seburuk-buruknya orang yang dibunuh di todi kolong langit adalah orang Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Laqitalu Khawarij a'zam indi min qitali iddatun minal atraq." Memerangi orang-orang Khawarij bagiku lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Mengapa demikian? Karena orang-orang Khawarij lebih berbahaya, ya akhi. Mereka membunuhi orang-orang Islam dikarenakan mereka mengkafirkan. Lalu dari mengkafirkan, mereka pun berpindah, yaitu menghalalkan darah orang Islam. Adakah sesuatu yang lebih berbahaya dari ini? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sanksi yang begitu berat terhadap mereka. Maka akhwat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, sesungguhnya jihad yang Allah subhanahu wa ta'ala telah pancangkan kepada umatnya, kepada umat Rasulullah, yaitu kepada umat Islam, adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Akan tetapi ibadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah harus sesuai dengan apa yang telah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dan apa yang telah diterangkan oleh para ulamaul Islam. Ketahuilah ya akhwat Islam, bahwa sesungguhnya jihad dibagi oleh para ulama menjadi dua. Macam. Yang pertama yaitu yang disebut dengan jihad talabi. Yang kedua yaitu yang disebut dengan jihad difa'i. Yang pertama yaitu jihad talabi. Apa itu jihad talabi? Yaitu jihad menyerang. Yaitu yang terjadi seperti apa yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, di mana di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, Ali, Uthman, yang mereka membuka negara-negara kafir kemudian dikuasai oleh Islam. Ini disebut dengan jihad talabi. Yang kedua yaitu yang disebut dengan jihad difa'i. Apa itu yang dimaksud dengan jihad difa'i? Yaitu jihad membela diri. Kapan disebut jihad difa'i? Yaitu kata para ulama, apabila musuh Islam datang kepada suatu negara dan menyerang, maka pada waktu itu kaum muslimin yang ada di negeri itu wajib bangkit membela dan memanggul senjata. Adapun jihad yang pertama, akal Islam, para ulama bersepakat semuanya bahwa disyaratkan di situ harus yang pertama ada daulah, yang kedua imam, yaitu tahta royatil imam, di bawah bendera seorang imam, yaitu imam kan disebut jihad difa'i. Yaitu kata para ulama, apabila musuh Islam datang kepada suatu negara dan menyerang, maka pada waktu itu kaum muslimin yang ada di negeri itu wajib bangkit membela dan memanggul senjata. Adapun jihad yang pertama, akhwat Islam, para ulama bersepakat semuanya bahwa disyaratkan di situ harus yang pertama ada daulah, yang kedua imam, yaitu tahta royatil imam, di bawah bendera seorang imam, yaitu imam kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita perhatikan, ya ketika berdakwah di Mekah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan jihad perang. Tidak. Bahkan yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di kota Mekah, yaitu beliau memulai dengan jihad dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira." Jangan, dan janganlah kalian mentaati orang-orang kafir, kata Allah. Dan jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menamai jihad dakwah dengan jihad yang besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pindah ke kota Madinah, belum ada yang disebut dengan perang dengan fisik dan apa namanya? Ya, yaitu senjata. Belum ada. Ketika di Mekah, Rasulullah memfokuskan dengan jihad ilmu. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'ala al-jihadi bisayfi was-sinan." Jihad dengan ilmu dan hujjah lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Naam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka apabila jihad seperti ini disebutkan oleh para ulama, bahwasanya jihad membela diri berbeda dengan jihad pada waktu itu dengan talabi, dan bahwasanya jihad talabi disyaratkan padanya yang pertama daulah, dan yang kedua yaitu tahta rayatil imam, dan yang kedua yaitu jihad difa'i, na'am, tidak disyaratkan. Di mana ketika orang-orang kafir menyerang ya kaum muslimin di suatu tempat, maka pada waktu itu kaum muslimin berhak ya untuk membela dirinya tanpa harus di bawah rayatul imam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menyebabkan munculnya terorisme? Banyak sekali ikhwatul Islam sebab-sebab yang menyebabkan munculnya terorisme. Yang pertama yaitu dhahalatul ilmi, ya, dangkalnya ilmu, kebodohan. Sesungguhnya kebodohan ikhwatul Islam menyebabkan banyak sekali kesesatan yang muncul di, ya, di muka bumi ini. Orang-orang Khawarij di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Ali bin Abi Thalib, demikian pula di zaman setelahnya, mereka hafal Quran. Bahkan mereka, masya Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang Khawarij, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka itu mengucapkan sabda-sabda Rasulullah. Yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Tapi kenapa mereka menjadi tersesat? Karena bodoh. Bodoh terhadap apa? Yaitu terhadap pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh, yaitu di zaman sekarang banyak orang yang sembarangan mempraktekkan fatwa sebagian ulama yang membolehkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri yang zaman Abu Bakar, di zaman Ali bin Abi Thalib. Demikian pula di zaman setelahnya. Mereka hafal Quran. Bahkan mereka, masya Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang Khawarij, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka itu mengucapkan sabda-sabda Rasulullah. Yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Tapi kenapa mereka menjadi tersesat? Karena bodoh. Bodoh terhadap apa? Yaitu terhadap pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh, yaitu di zaman sekarang banyak orang yang sembarangan mempraktekkan fatwa sebagian ulama yang membolehkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri yang mereka anggap sebagai bom jihad, yang hakikatnya itu bukan bom jihad demi Allah, akan tetapi itu bom bunuh diri. Telah ada fatwa-fatwa dari para ulama. yang menyebutkan bahwasanya apa yang mereka lakukan dari bom-bom bunuh diri itu hakikatnya adalah intihar, yaitu bom bunuh diri. Bahkan kata Syekh Albani rahimahullah, di zaman ini semua bom bunuh diri yang dilakukan itu rata-rata adalah inti. Dahulu Abdullah bin Sabah ketika menghancurkan Khalifah Uthman bin Affan, dengan siapa? Melalui siapa? Dengan tangan siapa? Ya, tangan-tangan kaum muslimin yang begitu sangat semangat membela Islam, tapi dengan kebodohan. Di zaman ini pun sama. Mereka ingin semangat membela Islam. Mereka ingin mengingkari kemungkaran, katanya negara kita tidak berhukum menghukum Allah. Kemudian mereka anggap ini jihad. Kemudian mereka adakan pemboman. Ikhwatal Islam a'azani Allah, dia tidak sadar kalau dia menjadi ya akhi permainan atau menjadi boneka orang-orang Yahudi yang ingin menjadikan kaum muslimin benci kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin menjadikan sunnah Rasulullah seakan sesuatu yang menyeramkan di mata manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya ya akhal Islam, bagi kita ini sebuah ujian untuk ia menilai, atau Allah ingin melihat di mana, sampai mana ya kekuatan kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yaitu duhalatul ilm, yaitu ya sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh mereka. Sebab yang kedua ya akhi, yaitu sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Ghulu, berlebihan di dalam agama, seringkali membawa kepada sikap yang arogan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap ghulu, jauhi oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Karena itu dilarang oleh Rasulullah, dan hancurnya umat-umat sebelum kita itu dengan sikap ghulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, terutama fenomena yang ada di zaman sekarang yaitu sikap ghulu berlebihan dalam masalah kafir mengkafirkan. Dari hasil kafir mengkafirkan itu muncul hukum halal darah. Naam. Sebab ya akhi, kalau antum baca ya kitab-kitab fikih, orang yang dikafirkan konsekuensinya apa? Halal darahnya. Konsekuensinya apa? Tidak boleh ia melanjutkan tali pernikahan dengan istrinya yang dianggap kafir. Tidak ada hubungan lagi secara waris-mewaris. Dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Maka dari itu kita lihat subhanallah ya, banyak sekali di zaman sekarang pemikiran takfiri yang mudah mengkafirkan dan menyatakan bahwa negara kita negara kafir. Di zaman sekarang yaitu sikap ghulu berlebihan dalam masalah kafir mengkafirkan. Dari hasil kafir mengkafirkan itu muncul hukum halal darah. Naam. Sebab ya akhi, kalau antum baca ya kitab-kitab fikih, orang yang dikafirkan konsekuensinya apa? Halal darahnya. Konsekuensinya apa? Tidak boleh ia melanjutkan tali pernikahan dengan istrinya yang dianggap kafir. Tidak ada hubungan lagi secara waris-mewaris. Dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Maka dari itu kita lihat subhanallah ya, banyak sekali di zaman sekarang pemikiran takfiri yang mudah mengkafirkan dan menyatakan bahwa negara kita negara kafir, pemimpin kita pemimpin kafir. Sehingga apabila sudah sampai kepada derajat ini, apa yang terjadi? Kalau pemimpin kita kafir, kalau begitu kita wajib pemberontak. Kita wajib memberontak, katanya. Maka mereka melakukan gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan bawah tanah lah. Lalu kemudian membuat ya pasukan-pasukan bawah tanah yang mereka kemudian didik dengan didikan-didikan militer, yang kemudian setelah itu mereka persiapkan, katanya, dalam rangka apa? Yang menegakkan negara Islam Indonesia. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya, harus kita mengetahui bagaimana manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap yaitu pemimpin. Ini ya penting saya bahas agar kita tahu dan agar semua kaum muslimin tahu bahwasannya Islam yang mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin walaupun mereka berbuat zalim. Dan itu adalah manhaj yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, tanda seseorang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mendoakan kebaikan kepada penguasa. Al-Imamul Barbahari berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu min ahlil hawa." Apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan terhadap penguasa, ketahuilah ia adalah termasuk ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan, dan apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, fa'lam annahu min ahli sunnati insyaallah, ketahuilah ia termasuk ahlu sunnah insyaallah. Penguasa yang dimaksud di sini penguasa muslim. Bayangkan Imam Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah menjadikan tanda seseorang ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, apakah dia mendoakan kebaikan atau tidak. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar yang sahih, ya, ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendengar seorang laki-laki berdoa, "Allahumma 'alaika bihajjaj, ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf." Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Manusia paling kejam. Dikatakan oleh Adz-Dzahabi, "Kalaulah seluruh umat membawa orang-orang yang buruknya dan kita membawa Hajjaj bin Yusuf, niscaya kita masih menang." Artinya saking tengisnya, saking kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu bagaimana bengisnya Hajjaj bin Yusuf? Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, Hajjaj bin Yusuf itu haus darah. Dia telah membunuh ya 120 ribu kaum muslimin secara pelan-pelan. Dia juga banyak menyembelih para ulama tabi'in. Lihat, termasuk di antara ulama yang menjadi buron Hajjaj bin Yusuf adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Namun ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar seorang laki-laki berdoa, "Allahumma 'alaika bi Hajjaj bin Yusuf, ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf." Artinya saking bengisnya, saking kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu bagaimana bengisnya Hajjaj bin Yusuf? Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, Hajjaj bin Yusuf itu haus darah. Dia telah membunuh ya 120 ribu kaum muslimin secara pelan-pelan. Dia juga banyak menyembelih para ulama tabi'in. Lihat, termasuk di antara ulama yang menjadi buron Hajjaj bin Yusuf adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Namun ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar seorang laki-laki berdoa, "Allahumma 'alaika bi Hajjaj bin Yusuf, ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf." Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beliau berkata, "La taf'al, jangan engkau lakukan itu. Aku takut," kata Al-Hasan Al-Basri, "jika Allah kabulkan doa kamu dan Hajjaj bin Yusuf mati, Allah ganti dengan apa? Dengan kera dan babi." Artinya ya akhi, Dari mana kita tahu? Dan dari mana engkau tahu bab yang akan menjadi pengganti Hajjaj bin Yusuf lebih baik? Ya, makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ya, As-Sultanul Jair, yaitu penguasa yang zalim, itu adalah merupakan apa? Azab Allah kepada kita. Dan azab Allah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak bisa dilawan dengan pedang. Tidak. Azab Allah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dilawan dengan cara kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyakum. Maka dari itulah, ya akhi, cobalah kita lihat. Islam mengajarkan bagaimana sikap rakyat kepada penguasa. Memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang jelas bahwasanya memang Islam bukan agama teroris. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan datang pemimpin-pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan dan badannya badan manusia. Bayangkan, hatinya hati syaitan, badannya badan manusia. Apa yang ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus kita lakukan menghadapi pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati', tetap dengar, tetap taat. Wa in duriba dhahruk wa ikhudha maluk, walaupun badanmu dipukul dan hartamu diambil. Masya Allah. Ya akhi, mempraktikkan hadis ini berat. Kata Rasulullah, dengar dan taat, walaupun hartamu diambil, walaupun badanmu dipukul. Kita ini terkadang sedikit naik harga aja udah demo. Kita ini gak bisa sabar. Ya, sedikit digusur rumah, sudah rame-rame demo melaknat, dan yang lainnya, subhanallah. Coba lihat bagaimana sirah para salafun salih. Taukah antum kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal seorang imam ahli sunnati wal jamaah. Di zaman beliau, ya, ulama-ulama sunnah diuji. Di mana khalifah Ma'mun dan khalifah setelahnya itu Al-Mu'tasim billah, demikian pula Al-Wasiq ya billah, memaksakan kepada kaum muslimin untuk berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Banyak di antara ulama al-sunnah yang ditangkap, dibunuh. Di antaranya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tahukah engkau, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa selama 2 tahun lebih. Dicambuk, dikatakan oleh Imam Baihaqi, kalaulah cambukan itu dicambukan kepada unta, akan mati unta itu. Dan beliau, ya, ulama-ulama sunnah diuji. Di mana khalifah Ma'mun dan khalifah setelahnya itu Al-Mu'tasim billah, demikian pula Al-Wasiq ya billah, memaksakan kepada kaum muslimin untuk berkata bahwa Al-Quran itu makhluk. Banyak di antara ulama al-sunnah yang ditangkap, dibunuh. Di antaranya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tahukah engkau, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa selama 2 tahun lebih. Dicambuk. Dikatakan oleh Imam Baihaqi, kalaulah cambukan itu dicambukan kepada unta, akan mati unta itu. 2 tahun lamanya beliau disiksa. Barangkali, ya akhi, ya, sedikit keluar dari pembahasan. Apa yang menyebabkan Imam Ahmad begitu tegar? Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Abdullah bin Imam Ahmad berkata, mendengar ayahnya, rahimallahu Abul Haytham, semoga Allah merahmati Abul Haytham, berkata Abdullah, "Wahai ayahku, aku seringkali mendengar engkau mengatakan itu. Rahimallahu Abul Haitham. Semoga Allah merahmati Abul Haitham." Siapa Abul Haitham itu? Ini faedah saja ya. Kemudian Imam Ahmad berkisah, ketika aku ditangkap oleh khalifah dan aku dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dan aku dimasukkan ke ruang penyiksaan, tiba-tiba dari belakang aku ada orang yang menarik bajuku. Lalu ia berkata kepadaku, "Ya Syekh, ta'rifuni? Hai Syekh, engkau kenal aku?" Kata Imam Ahmad, "Siapa engkau?" "Ana Abul Haitham." Kata orang ini, "Aku adalah Abul Haitham. Aku adalah pencoleng nomor satu di negeri ini. Taukah engkau, hai Syekh, aku disiksa 16 tahun supaya meninggalkan merampok, tapi aku sabar untuk mentaati setan. Maka engkau, hai Syekh, sabarlah untuk mentaati Rabbmu." Masya Allah. Kata Imam Ahmad, perkataan dia membuat aku kuat. Makanya Imam Ahmad setelah itu mendoakan Abul Haitham. Imam Ahmad disiksa 2 tahun, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau. Sabar dan sabar, sampai kemudian datang kekhilafan Al-Wathiq Billah. Kemudian dilepaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad pulang ke rumahnya, datang para fuqaha Baghdad. Yang datang kepada Imam Ahmad, fuqaha Baghdad, ahli-ahli fikih Baghdad pada waktu itu. Ya bukan LC atau MA atau doktor, enggak. Ya. Para fuqaha. Ada apa datang kepada Imam Ahmad? Apa kata para fuqaha kepada Imam Ahmad? Kata beliau, kata para fuqaha itu, "Inna hadzal amra qad tafaqama." Perkara ini menjadi besar. Kita tidak ridha dengan kekuasaan Al-Wathiq. Kita harus memberontak. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Ad-dima, ad-dima, ad-dima. Pelihara darah kaum muslimin, pelihara darah kaum muslimin." Kemudian terjadi dialog dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berhujjah dengan sunnah. Kita ingin punya pemimpin yang masya Allah adil, yang masya Allah bagi kita mungkin di mata kita tidak ada kesalahannya, tapi diri kita sendiri bagaimana? Makanya subhanallah ya akhal Islam, a'azzani Allah. Iyakum, Islam memberikan kepada kita sebuah dakwah yang penuh rahmat. Islam menganjurkan kepada kita dakwah dengan penuh kasih sayang. Pelihara darah kaum muslimin, pelihara darah kaum muslimin. Kemudian terjadi dialog dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berhujjah dengan sunnah. Wallah. Kita ingin punya pemimpin yang masya Allah adil, yang masya Allah bagi kita mungkin di mata kita tidak ada kesalahannya, tapi diri kita sendiri bagaimana? Makanya subhanallah ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam memberikan kepada kita sebuah dakwah yang penuh rahmat. Islam menganjurkan kepada kita dakwah dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana telah disebutkan tadi, ya ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendakwahi Fir'aun, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan? "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakaru aw yakhsha." Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia itu taghut. Dan ucapkanlah kepadanya dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, agar ia mau ingat atau takut. Subhanallah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sikap gulu ya sikap berlebih-lebihan itu yang menyebabkan kebanyak kaum muslimin ya tidak apa namanya tidak melakukan dakwah dengan penuh hikmah. Yang ada adalah kekerasan, yang ada adalah ekstrim. Sikap lemah lembut disebutnya pengecut, mas. Iya, sikap lemah lembut disebutnya pengecut. Makanya tidak aneh ya, orang-orang takfiri itu seringkali meledek para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya tidak aneh kalau antum sering mendengar mengatakan apa, apa itu Syekh bin Baz pencilat pemerintah katanya, Syekh Utsaimin apa itu ya penjilat, disebutnya ulama-ulama penjilat, disebutnya apa katanya antek-antek Yahudi. Sahih, mereka tidak pernah ridho kepada para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, yang senantiasa menganjurkan sunnah Rasul untuk senantiasa taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf dan tidak membangkang dan tidak mengadakan pemberontakan. Maka dari itu ya akal Islam azani Allah wa iyakum, bahkan di antara mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan bahwa ulama Saudi ya fasik paling banter, paling ringan fasik. Sahih. Di Jakarta itu ya ada, saya temui orang yang kemarin ya di penjara kemudian dibebaskan lagi. Dia menulis buku, menerjemahkan. Buku itu mengatakan bahwa Saudi adalah negeri kafir dan ulama-ulamanya fasik. Allahu Akbar. Benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa tanda orang Khawarij itu tidak menghormati para ulama. Syekh antum lihat ya akhi ya, di zaman Ali bin Abi Thalib mana ada orang Khawarij menghormati para ulama sahabat. Di zaman sekarang sama, tidak ada bedanya. Sikap gulu mereka. Akhirnya yang mereka angkat siapa? Orang-orang yang diulamakan oleh mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Beberapa sekitar sebulan yang lalu saya mengadakan tablik akbar ya di sebuah Masjid Al-Azhar di Jakarta Timur kalau enggak salah, Jakarta Timur ya. Setelah selesai ada seorang pemuda datang kepada saya. Dia berkata, "Ustaz, saya tidak terima kalau mereka yang membom itu engkau sebut Khawarij." Lalu dia akhirnya terus terang. Di zaman Ali bin Abi Thalib, mana ada orang Khawarij menghormati para ulama sahabat. Di zaman sekarang sama, tidak ada bedanya. Sikap gulu mereka. Akhirnya yang mereka angkat siapa? Orang-orang yang diulamakan oleh mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Beberapa sekitar sebulan yang lalu saya mengadakan tablik akbar ya di sebuah Masjid Al-Azhar di Jakarta Timur kalau enggak salah, Jakarta Timur ya. Setelah selesai ada seorang pemuda datang kepada saya. Dia berkata, "Ustaz, saya tidak terima kalau mereka yang membom itu engkau sebut Khawarij." Lalu dia akhirnya terus terang. Terus terang, Ustaz. Mereka yang mati di bom Marriott dan yang lain itu teman saya. Kami punya alasan. Mengapa kami melakukan perbuatan itu? Masya Allah. Akhirnya, ya, saya tanya kepada dia, ya akhi, yang kamu lakukan itu atas dasar fatwa siapa? Ulama siapa yang menjadi pegangan engkau? Apa jawabnya? Ada fatwa Usama bin Ladid. Masya Allah. Kata saya, ya akhi, siapa ulama Usama bin Ladid? Dia bukan ulama, wallah. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, para ulama Saudi sudah menasihati orang ini. Ini orang enggak diketahui menuntut ilmu dari mana, sebatas semangat jihad. Subhanallah, ya akhul Islam, ya akibat daripada apa? Yang pertama sikap gulu, sikap berlebihan, bodoh, tidak paham siapa ulama yang berhak diikuti dan siapa ya orang-orang yang dianggap atau diulang. Iya dan billah. Subhanallah, ya akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Mafhum, ya, semua ini sebetulnya yang muncul dari sikap gulu ini. Kafir mengkafirkan. Sampai-sampai subhanallah, kalau mungkin di Batam ya tidak begitu sangat apa namanya serame di yang di Jakarta, Jabodetabek, ya. Di sana itu masya Allah, ya, para pembela apa namanya bom-bom syahid itu banyak. Entah itu yang terang-terangannya ataupun yang berada di dalam kubangan, ya, yang disebut dengan pasukan bawah tanah atau sendiri, Pak, ya, bawah tanah, adanya cuma cacing, ya, dan yang lainnya itu bawah tanah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, apa ya yang menjadi dasar mereka? Yang dasar mereka yang sering kali saya dengar, bahkan ketika saya setelah mengadakan tablik akbar yang berjudul tentang bom bunuh diri sama dengan bukan sama tidak sama dengan jihad, mereka langsung begitu tiga mobil datang ke rumah saya, ya, mengajak debat terbuka. Pokoknya Ustaz, kamu harus mau berdebat dengan kami di depan khalayak. Saya katakan, bagaimana kalau kita debat secara tertutup saja? Gak mau. Pokoknya harus debat terbuka. Subhanallah, keadaannya seperti itu. Apa yang menjadi alasan mereka? Alasan mereka yang pertama, bahwa negeri ini katanya negeri kafir. Pemerintahnya, pemimpinnya kafir. Apa alasan kau? Katanya yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ya akhul Islam, itu yang selalu mereka dengung-dengungkan. Yang itu adalah merupakan cikal bakal terorisme. Itu dari Ayubdihi Alaniyah, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia terang-terangan. Jangan terang-terangan, ambil tangannya, nasihati secara rahasia. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, kata Rasulullah, faqad adda alladhi alaih, ia sudah melaksanakan tugas. Sampai situ selesai. Masya Allah. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Ini ya, sudah kita ketahui tadi bagaimana ya Islam terhadap pemerintah. Dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kaum muslimin untuk sabar terhadap kedzaliman-kedzaliman. Naam, kita ingkari ya kemungkaran-kemungkaran yang ada. Akan tetapi mengingkari kemungkaran harus tentunya sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemungkaran tidak dibalas dengan kemungkaran. Kemungkaran dibalas dengan yang lebih baik dari itu. Cobalah kita perhatikan bagaimana Rasulullah mengingkari kemungkaran. Ya, sikap kita terhadap mengingkari kemungkaran, mudharat dan yang lainnya, ya akhul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah. Maka ya, sikap yang harus diambil adalah kita terus bersungguh-sungguh berpegang kepada sunnah. Terus bersungguh-sungguh ya kita untuk menyebarkan kepada manusia tentang hakikat dakwah salafiyah. Apa itu yang diinginkan oleh dakwah salafiyah? Bahwasanya dakwah salafiyah yaitu mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat. Manhaj yang harus kita pahami, ya terutama terhadap pemimpin muslim. Manhaj yang harus kita pahami, bagaimana sikap dalam kafir mengkafirkan. Itu yang harus kita pahamkan. Setiap kita harus paham bagaimana kaidah-kaidah kafir mengkafirkan. Bahwasannya kafir mengkafirkan tidak semudah itu. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sana ada penghalang. Ya akhal Islam, lihat ya akhi, kaidah Islam. Makanya ya, di antara sebab terjadinya terorisme, terjadinya pemboman dan yang lainnya, akibat orang-orang yang tidak paham bagaimana kaidah Islam. Islam mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyakum. Saya tidak akan berbicara tentang ya apa, tidak berpanjang-panjang di pembicaraan kita terhadap tentang masalah ini. Ya tentu mungkin kita akan sempurnakan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari antum. Allahu a'lam. Jazakallah khairan kepada al-ustaz Badrussalam Irsi yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Saya kira untuk mengingatkan kembali ulasan-ulasan yang telah beliau sampaikan pada malam hari ini, maka saya akan menyebutkan ulasan beliau. Di antaranya adalah, ternyata bahwa apa yang dipahami oleh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri dan diatasnamakan jihad itu sama sekali tidak benar. Bahkan para ulama salaf, ulama kita banyak mengingkari bahwa ini bukan bagian daripada jihad. Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka, justru lebih banyak mafsadahnya daripada maslahahnya. Di antaranya orang-orang yang dahulunya mungkin ingin masuk Islam, takut tidak masuk Islam karena ternyata Islam seperti ini kerasnya, melarikan orang untuk masuk Islam. Belum lagi membunuh wanita-wanita, padahal dalam perang, seandainya perang syar'i sekalipun, itu dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta yang tidak sanggup untuk berperang. Namun dengan peledakan ini semuanya mati. Oleh karena itulah maka tadi sudah diulas bahwa di antara sebab terjadinya bom bunuh diri adalah pertama karena kejahilan, yang kedua karena tidak berpegang teguhnya dengan manhaj salaf, kemudian yang ketiga karena terjadinya ghulu berlebih-lebihan terhadap pemahaman yang salah, kemudian salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga munculnya kaedah-kaedah yang tidak dikenal oleh para ulama yang mereka mencari pembenaran untuk perbuatan mereka, supaya perbuatan mereka seolah-olah dari Islam padahal bukan dari Islam. Kemudian juga mereka berupaya menuduh ulama-ulama salaf sebagai ulama-ulama sultan. Ulama-ulama, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa ulama-ulama kita cenderung memihak kepada orang-orang barat daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pemahaman yang salah. Kemudian juga tadi dipaparkan bahwa bagaimana cara pengobatannya? Ada yang pertama, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Yang kedua, hendaklah para ulama bangkit, thalabul ilmi bangkit, bahwa ini tidak benar. Kita katakan kepada umat ini bahwa perbuatan ini bukan dari Islam, bahkan sama sekali sedikit pun bukan bagian daripada Islam. Oleh karena itulah maka hal ini perlu kita terangkan kepada umat, supaya tidak dituduh. Salah dari Islam padahal bukan dari Islam. Kemudian juga mereka berupaya menuduh ulama-ulama salaf sebagai ulama-ulama sultan. Ulama-ulama, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa ulama-ulama cenderung memihak kepada orang-orang barat daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pemahaman yang salah. Kemudian juga tadi dipaparkan bahwa bagaimana cara pengobatannya. Ada yang pertama, kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Yang kedua, hendaklah para ulama bangkit, thalabul ilmi bangkit bahwa ini tidak benar. Kita katakan kepada umat ini bahwa perbuatan ini bukan dari Islam, bahkan sama sekali sedikit pun bukan bagian daripada Islam. Oleh karena itulah maka hal ini perlu kita terangkan kepada umat supaya tidak dituduh. Sebagaimana tadi ada tuduhan-tuduhan bahwa ternyata teror ini atau orang-orang yang melakukan bom bunuh diri kononnya mereka adalah murid-murid ulama salaf. Akhi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya belajar di Yaman dan saya tidak kenal ajaran ini diajarkan di sana. Oleh karena itu tuduhan seperti ini tidak benar. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa beliau adalah salah satu murid daripada Syekh Muqbil atau ulama kita ulama salaf, maka saya belajar di sana dan tidak ada satupun mustafid di sana yang mengajarkan tentang perbuatan ini. Oleh karena itu, ini adalah dustaan mereka untuk membenarkan perbuatan mereka, berupaya bagaimana supaya umat membela mereka, padahal sebenarnya ini adalah kejahatan yang semua wajib memerangi mereka. Oleh karena itulah mungkin untuk memperpanjang pembahasan kita, kita adakan tanya jawab. Insyaallah mungkin bagi para pendengar di luar kita tidak menerima SMS ataupun via telepon, maka saya batasi saja dengan pertanyaan yang ada di ruangan ini. Saya kira mungkin bisa ada, sudah ada mic-nya. Iya. Yeah. Mau ditulis apa langsung? Saya kira mungkin bisa lewat tulisan lebih ahsan. Kita beri waktu beberapa menit ke depan. Ustaz, ada pertanyaan yang cukup bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah individu kita pergi ke Palestina untuk membantu saudara kita di sana dalam rangka berjihad melawan Israel? Ikhwatul Islam, tentang masalah ini telah ada fatwa dari beberapa ulama, di antara Syekh Saleh Fauzan, Syekh Uthaymin, Syekh Albani rahimahullah, bahwa kita yang ada di suatu negeri dan mempunyai pemimpin, apabila kita ingin pergi untuk berjihad misalnya di Palestina, wajib dengan seizin pemimpin yang ada di negara itu. Karena ini adalah merupakan konsekuensi daripada yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Dengarkan dan taat dalam hal yang ma'ruf. Maka apabila pemimpin kaum muslimin di negara kita mengizinkan, silakan. Dan apabila tidak, maka tidak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama. Allahu'alam. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan tuduhan orang yang mengatakan bahwa Saudi Arabia melepaskan diri dari kekhalifahan Turki Utsmani? Tolong Ustaz jelaskan. Ini orang tidak paham tentang sejarah. Ketahuilah ya akhi, negara Saudi di masa khilafah Utsman, Turki Utsmani, itu bukan jajahan Turki. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Dengarkan dan taat dalam hal yang ma'ruf. Maka apabila pemimpin kaum muslimin di negara kita mengizinkan, silakan. Dan apabila tidak, maka tidak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama. Allahu a'lam. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan tuduhan orang yang mengatakan bahwa Saudi Arabia melepaskan diri dari kekhalifahan Turki Utsmani? Tolong Ustaz jelaskan. Ini orang tidak paham tentang sejarah. Ketahuilah ya akhi, negara Saudi di masa khilafah Uthman, Turki Uthmani, itu bukan jajahan Turki Uthmani. Waktu itu ya, negara Saudi adalah merupakan negara yang bebas dan dikuasai oleh kabilah-kabilah. Memang sebagian Saudi dikuasai oleh Turki Utsmani, di antaranya Makkah. Namun, ya, kekuasaan Turki Utsmani pada waktu itu lemah sekali. Makanya kalau dikatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberontak kepada Turki Utsmani, ini sebuah kesalahan dalam pemahaman dan kebodohan terhadap sejarah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menegakkan sebuah daulah, sebuah daulah Saudiyah, bukan sama sekali beliau memberontak kepada Turki Utsmani. La wallah. Karena apa? Karena negara Saudi pada waktu itu bukan di bawah kekuasaan Turki Utsmani, tapi ia di bawah ya kabilah-kabilah yang saling berperang satu sama lainnya. Yang kedua, bahwa Turki Utsmani adalah merupakan negara ya yang sangat membela kesyirikan. Munculnya penyembahan terhadap kuburan itu adalah diantaranya yang mendukung adalah yaitu Turki Utsmani. Makanya kalau dikatakan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak bergabung saja dengan Turki Utsmani, sebabnya ini, karena waktu itu kerajaan Turki Utsmani menghidupkan kesyirikan, menghidupkan pengagungan kepada kuburan-kuburan yang disebutkan kuburan wali. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama dengan yang Malik bin Saud, yang kemudian menegakkan daulah, yaitu disebut dengan daulah Saudiyah sampai hari ini, alhamdulillah. Makanya orang yang mengklaim dan mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberontak kepada khilafah Turki Utsmani, falyati bidalil, hendaklah ia membawakan bukti secara sejarah. Dia tak akan pernah mendapatkannya. Allahu a'lam. Iya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, ana pernah dengar kajian dari asatid kita. Menurut ulama Saudi, sebaiknya orang-orang Palestina berhijrah. Namun ada beberapa hal. Satu, bagaimana cara mereka berhijrah kalau mereka diblokir? Yang kedua, lalu bagaimana nasib Al-Aqsa nantinya? Dan yang ketiga, apa tindakan kita untuk Palestina? Jazakumullah khairan. Ya akhi, menghadapi fatwa seperti ini harus dengan keilmuan dan kejelian, bukan dengan perasaan yang menggebu-gebu. Memang kalau kita ya hadapi fatwa ini dengan perasaan, seakan-akan kita katakan, loh ini ulama gimana sih, gak becus. Ya barangkali yang gak becus itu kita. Kenapa sampai Syekh Albani rahimahullah memunculkan fatwa itu? Jawabnya, karena di kaum muslimin di jalur Gaza tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, dan mereka ditindas, bahkan tidak merdeka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ilat untuk hijrah ada pada mereka. Ketika mereka tidak merdeka untuk beribadah kepada Allah, mereka ditindas dan mereka lemah pada waktu itu. Ya, makanya Syekh Albani berkata lebih baik mereka hijrah saja. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah waktu di Mekah mereka ditindas, tidak punya kemampuan, maka ya hijrah ke kota Madinah dan meninggalkan kota Mekah. Itu yang dijadikan sandaran oleh mereka, hijrah saja. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah waktu di Mekah mereka ditindas, tidak punya kemampuan, maka ya hijrah ke kota Madinah dan meninggalkan kota Mekah. Itu yang dijadikan sandaran oleh Syekh Albani dan disetujui pula oleh Syekh bin Baz, yes, dia. Dan mereka berkata itu dengan ilmu, bukan dengan perasaan, mas. Berbeda dengan orang-orang yang begitu sangat ya menggebu-gebu perasaan, yang melihat ya mendengar fatwa Syekh Albani, subhanallah, langsung dituduhnya Syekh Albani antek Yahudi, sama saja memberikan tanah Islam kepada orang Yahudi dan yang lainnya. Wallahi tidak demikian keinginan ya Syekh. Albani bukan maksudnya Syekh Albani adalah orang yang di Palestina semuanya pergi, tidak. Sebagian saja yaitu di daerah-daerah yang di situ mereka tertindas dan mereka tidak bisa merdeka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang mustad'afin yang lemah dan tertindas ini yang dimaksud oleh Syekh Albani, bukan semua orang yang ada di Palestina, tidak. Ikhwatul Islam, ya. Dan juga ya Syekh Albani, Syekh bin Bas menganjurkan kaum muslim untuk membantu ya apa perjuangan di Palestina, baik dengan fisik, baik dengan doa, baik dengan harta. Ya, bagi mereka yang mampu, namun mereka yang ada di negara-negara Islam, apabila mereka hendak pergi ke sana, hendaklah ia meminta izin kepada sultan pemerintah. Kalau ya sultan mengizinkan, silahkan pergi. Kalau tidak, tidak. Itu yang difatwakan oleh para ulama. Allahu a'lam. Ya, kemudian yang selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan kematian para terorisme itu? Apakah kita atau kaum muslimin pada umumnya punya kewajiban untuk mensalati mereka ataukah tidak? Jazakumullah khairan. Mereka masih muslim. Mereka para terorisme itu adalah masih muslim. Iya. Dan mereka telah melakukan perbuatan yang di luar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dekat kepada perbuatan orang-orang Khawarij. Akan tetapi karena mereka masih muslim, mereka masih berhak untuk mendapatkan doa. Yang masuk neraka terkadang dia tidak masuk neraka akibat bisa jadi taubat atau kebaikan yang pernah ia lakukan atau musibah yang menimpa dia. Jadi tolong bedakan antara vonis sesat dengan vonis neraka. Jauh berbeda. Naam. Iya, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana caranya kita memilih pemimpin yang baik? Ya akhal Islam, memilih pemimpin yang baik tentunya harus sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia harus laki-laki, gak boleh perempuan. Sebab Rasulullah mengatakan, ya, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah, tak akan pernah bahagia atau beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Yang kedua, dia memenuhi syarat, ya, berilmu, sehat badannya, tidak buta, tidak tuli, ya. Demikian pula dia faham tentang ya peperangan dan taktik perang dan syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Makanya subhanallah, ya kalaulah tata cara pemilihan yang disebutkan dalam keadaan ia tidak tahu, barangkali di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah, dari mana engkau tahu? Atau barangkali dia buta, laki-laki dibeli, antum hina, ya. Demikian adat-adat yang ada. Lihat di Jawa, antum tahu, mungkin kebanyakan antum dari Jawa. Bagaimana adat di sana? Ya, adat sungkemnya sampai dia itu jalan ya, di atas lutut 10 meter. Apa enggak rusak itu coba atunya, kainnya. Ya, belum lagi adat lagi yang disebut dengan kemenyan-kemenyannya, belum lagi adat syiriknya, ya subhanallah. Jadi jangan salahkan kalau pemimpin tidak berhukum-hukum Allah. Kenapa? Karena rakyatnya yang tidak mau berhukum-hukum Allah. Kalau kita ingin punya pemimpin yang berhukum-hukum Allah, mulai dari rakyatnya dulu. Makanya ketika Rasulullah ditawari oleh siapa? Seorang pembesar Quraisy. Hai Muhammad, jika engkau ingin menjadi pemimpin Arab, kami akan jadikan kau pemimpin Arab. Kalau engkau ingin mempunyai harta yang banyak, kami akan kumpulkan harta Arab. Kalau engkau ingin mendapatkan wanita cantik, kami akan berikan wanita tercantik di Arab. Tapi apa Rasulullah berpikir, wah, lumayan jadi pemimpin dulu, bertegak khilafah? Lah, Rasulullah terus memperbaiki individu-individu. Karena itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, terus memperbaiki individu-individu. Karena itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah tidak katakan sampai mereka merubah pemerintah mereka, tidak. Tapi Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Allahu a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, dengan cara gencarnya daurah-daurah seperti ini, tentunya akan menyisakan sakit bagi orang-orang takfiriyun. Mungkin mereka akan berusaha untuk membunuh ulama-ulama salaf atau menyakiti para asatidnya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Akhi, kalau mereka berusaha membunuh, berarti memang mereka orang Khawarij. Dan Rasulullah mengabarkan syarru qatla tahta adimi sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah orang-orang Khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah orang-orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Kalau saya dibunuh oleh orang Khawarij, itu kebahagiaan buat saya. Karena Rasulullah memberikan sifat bahwa sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, memerangi orang Khawarij bagi saya lebih agung daripada orang-orang kafir. Benarkan hadis ini. Maka dari itu mau mereka mau berbuat apa, yang mau berencana mau membunuh apa, terserah mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bagi kita cukup Allah. Natawakkal Allah. Kita tawakal kepada Allah. Yang penting umat harus diselamatkan dari pemikiran mereka. Kalau kita diam hanya karena takut, kapan umat akan tahu? La wallah. Kita harus menjelaskan dan terus menjelaskan. Allah yang akan menolong insyaallah. Ya, dan Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Insyaallah. Iya, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, jelaskan kepada kita tentang ciri-ciri Khawarij yang ada di negeri kita untuk kewaspadaan kita. Orang Khawarij, ciri-ciri yang paling utama di antara yaitu mudah mengkafirkan, terutama dengan yang berhubungan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dan hukum selain Allah. Mereka katakan bahwa orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir secara mutlak. Padahal al-sunnah memberikan perincian kapan kafir, kapan tidak. Kapan kufrun duna kufrin, kapan kufur akbar. Ya, siapa saja dari para pemimpin yang menghalalkan atau meyakini halalnya berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kafir, kata para ulama. Tapi siapa yang berhukum dan hukum Allah, atau berhukum dan hukum selain Allah, dalam keadaan ia tahu bahwa hukum Allah itu yang hak, dan ia yakin bahwa dirinya salah, maka ini orang tidak dikafirkan. Tapi ia telah berbuat kefasikan. Nah, orang-orang Khawarij di zaman sekarang yang selalu mereka dengung-dengungkan masalah ini. Hukmu bi qari ma anzalallah. Buat negeri kita negeri kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu ciri khas mereka. Di mana mana. Atau berhukum dengan hukum selain Allah. Dalam keadaan ia tahu bahwa hukum Allah dan ia yakin bahwa dirinya salah, maka ini orang tidak dikafirkan, tapi ia telah berbuat kefasikan. Nah, orang-orang Khawarij di zaman sekarang yang selalu mereka dengung-dengungkan masalah ini, al-hukmu bi qari ma anzalallah, buat negeri kita negeri kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu ciri khas mereka di mana-mana. Yang kedua, mereka melecehkan para ulama Islam. Mereka melecehkan Syekh bin Baz. Mereka menuduh dan melecehkan Syekh Albani rahimahullah. Mereka melecehkan Syekh Uthaymin rahimahullah. Kenapa? Karena memang dari dulu ya akhi, ya ciri khas mereka itu adalah apa? Mereka meledek para ulama. Kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mau rujuk kepada ulama sahabat, maka di zaman ini pun mereka tidak mau rujuk kepada siapa? Kepada para ulama. Yang ketiga cirinya ya akhi, mereka membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim. Halal bagi mereka, karena mereka menganggap negeri ini bukan negeri Islam lagi. Sehingga bagi mereka memberontak halal. Adapun pembahasan tentang negeri Islam bagaimana, ya kapan, ini butuh kepada pembahasan tersendiri. Iya, karena para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Itu ya tiga ciri yang paling mencolok di zaman ini. Wallahu a'lam. Iya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi apabila orang-orang di sekitar kita, maksudnya tetangga kita, menganggap kita orang yang mengikuti teroris karena kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berjenggot dan tidak isbah? Akhi, ini ujian. Ketika kita melaksanakan sunnah, beda dengan orang yang tidak melaksanakan sunnah. Buktinya, kalau ada orang pelihara jenggot karena ngetren, dengan orang yang pelihara jenggot karena ngikutin sunnah Rasul, pandangan mata itu udah beda. Kalau ada orang pelihara jenggot karena ngetren ngikutin bintang film, orang biasa aja. Aneh gak? Iya. Tapi kalau ada orang yang memelihara jenggot karena ngikuti sunnah, itu di mata orang beda. Karena syaitan tuh takut melihatnya. Maka dari itu ya akhi, menghindari tuduhan atau bebas dari tuduhan tuh sulit di dunia ini. Ya kalau antum gak dituduh teroris, ya dituduhnya aliran sesat, ya kan? Awas nih teroris. Rupanya ternyata tahu ini bukan teroris. nyari lagi, wah ini Wahabi, ternyata bukan Wahabi juga, nyari lagi. Ya akhi, kalau kita ini ya mencari keriduan menghindari tuduhan itu sulit, maka dari itu wallahi ya, orang yang memegang sunnah di zaman ini yang begitu berat pahalanya, kata Rasulullah, sama dengan 50 orang sahabat yang menghidupkan sunnah. Rasulullah bersabda, fa inna min waraikum ayyamus sabar, ayyamus sabar al-mutamassik bidinihi kal-qabid al-jamar al-aminu fihi mithlu ajrina khamsin. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang sabar, hari-hari yang penuh, yang dipenuhi kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Tapi pahala orang yang beramal sunnah di zaman itu sama dengan pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Ya. Antum memelihara janggut, terkadang berat. Tapi pahalanya sama dengan 50 orang sahabat yang mengamalkan janggut. Subhanallah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ya, ibadah fi fil harj kahijratin ilayya, ibadah kepada Allah di zaman yang penuh fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Bayangkan akhi, di zaman ini, di akhir zaman, ketika berat kita berpegang kepada sunnah, pahalanya berlipat ganda. Ini merupakan kesempatan emas kita untuk mendulang pahala. Wallahi sahih. Ya, kita di akhir zaman ini memang banyak cobaan. Memang itu yang sabdakan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa subta wa satubtala akhiruha. Umatku ini dijadikan keselamatannya di generasi awal, dan generasi akhirnya akan banyak cobaan, kata Rasulullah. Satu kala akhiruha, akan diberikan bala. Maka siapa yang sabar di zaman ini dan tetap berpegang kepada sunnah, tuba, mohon tuba lil ghuraba, yang terasing karena berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk pertanyaan terakhir, karena waktu sudah cukup larut malam. Dari sisi mana Ustaz, negara Indonesia ini disebut negara Islam, sedangkan dasar dan asasnya bukan Islam? Akhi, para ulama telah berbicara tentang masalah kapan disebut negara itu negara Islam. Menjadi 5 pendapat. Kapan negara Islam berubah menjadi kafir, menjadi 5 pendapat. Yang rajih adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf, bahwasanya negara Islam berubah menjadi negara kafir apabila yang pertama, ya, yang memegang kendali di situ orang kafir, artinya pemimpinnya orang kafir. Yang kedua, yang tampak di situ adalah syiar-syiar orang kafir. Yang dimaksud dengan syiar di sini, syiar Islam sudah hilang. Itu syiar besar. Berarti itu menunjukkan bahwasannya selama syiar Islam yang besar masih ada di suatu negara secara bebas dan umum, maka negara itu negara Islam. Apa itu? Adzan, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Itu adalah syiar Islam yang paling besar. Makanya apabila Rasulullah SAW ingin menyerang suatu kaum, Rasulullah tunggu dulu. Apabila dikumandangkan azan, tidak jadi diserang. Apabila tidak, diserang. Barangkali antum ada yang berkata, tapi kan di Amerika juga dikumandangkan azan. Tapi ingat, Syekh Utsaimin berkata, iya, tapi tidak secara umum. Rasulullah tunggu dulu. Apabila dikumandangkan azan, tidak jadi diserang. Apabila tidak, diserang. Barangkali antum ada yang berkata, tapi kan di Amerika juga dikumandangkan azan. Tapi ingat, Syekh Utsaimin berkata, iya, tapi tidak secara umum dan tidak secara bebas. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia, alhamdulillah, syiar-syiar Islam terbesar bebas. Azan, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, jangankan azan. Orang jam 4 salawatan aja dibolehkan, Mas. Iya. Nyanyi-nyanyi gitu. Akhal Islam azan ya Allah wa iya. Ya. Syarat sudah terpenuhi Islam. Ya. Ini harus difahami. Makanya ada orang berkata syarat negeri Islam adalah berhukum dan hukum Allah. Jayid, apakah antum kira bahwa negara Indonesia tidak berhukum dan hukum Allah sama sekali? Hah? Antum nikah dulu pakai hukum siapa? Dikawinin sama KUA. Hukum Nasrani. Bukankah hukum warisan masih berlaku? Zakat, haji, alhamdulillah, ya ru'yatul hilal, Ramadan. Demikian pula ya penegakan syiar-syiar besar masih ada, alhamdulillah. Bukankah itu sebagian hukum Islam masih ada? Apalagi itu syiar terbesar. Kata siapa ya Indonesia tidak berhukum dan hukum Islam sama sekali? Naam ya akhi. Ya, kita punya keyakinan. Siapa yang punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu halal dan sudah tegak hujah kepadanya dan dihilangkan syubhat darinya, bisa kita kafirkan. Namun siapa yang menjamin kalau pemerintah atau ya sudah ditegakkan padanya hujah? Barangkali mereka banyak ya ada alasan-alasan tertentu atau syubhat tertentu atau yang lainnya. Barangkali keadaannya seperti siapa? Najasyi. Antum tahu Najasyi? Najasyi selama dia menjadi pemimpin masuk Islam tidak? Masuk Islam tidak? Najasyi masuk Islam tidak? Naam masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia masih tetap jadi pemimpin tidak? Berhukum dan hukum Allah tidak? Tidak. Kata Syekhul Islam, bahkan sholat pun tidak. Kenapa? Ketakutan. Tapi ketika Najasyi meninggal disolatkan tidak? Sholat qaib. Nah, ya akhi. Barangkali keadaan kita di sini, ya pemimpin-pemimpin di Indonesia ditekan habis oleh Amerika misalnya. Siapa kita tidak tahu, Allah ya akhi. Bukankah demi Allah mendakwahi mereka dengan secara lemah lembut itu lebih baik? Sebagaimana Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Wallahi, pemimpin kita jauh lebih baik daripada Fir'aun. Dan Fir'aun jauh lebih buruk daripada pemimpin kita. Dan kita jauh lebih buruk daripada Nabi Musa. Dan Nabi Musa jauh lebih baik daripada kita. Tapi apakah Nabi Musa berkata seperti perkataan kita? Ini Fir'aun togut, ayo kita berontak. Apa seperti itu Nabi Musa? Atau Nabi Musa memberikan nasihat dengan lemah lembut? Kalau Fir'aun harus lemah lembut, masa sama orang Islam harus keras, Mas? Bukan itu dakwah. Wallahi dakwah al-sunnati wal-jamaah, dakwah penuh hikmah, penuh rahmah, penuh kasih sayang. Tujuannya memberikan hidayah kepada manusia. Itu yang kita inginkan. Rasulullah disibukkan mendakwahi para pembesar Quraisy, bukan disibukkan mengkafirkan mereka, tidak. Allah ya akhal Islam. Inilah dakwah yang apabila kita praktekkan insyaallah akan menimbulkan maslahat yang besar untuk keumuman bangsa. Ini saja yang tapi